aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Bang Bilum. Thank you. Terbaik, geng. Matur nuwun. Mendung tanpa hujan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ese musik loki DJ musik. Aku peparengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Pati menang-menangan parkui sayang-sayangan, kadang beto pilihan nganti pegot balian. Mendung tanpa hutan, ketemu lan kelangan, kapeku iseng diarani perjalanan. Cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Neng saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. DC musik luar biasa. Pilihan nganti pegot balian. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omah. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Oh,

daripada aku ngelalek ke loro-loro. Mending bisa aku wis ra betah wis kebacut nonton ngomberek lantung tresno wis rampung oh so nangis sing uwes ya. Jan wis kepacut tak akoni aku sing lupa udan udan no sing gede klinterno aloku iki ono mili ojo mbok go bali salahku sing wingi wis tak ketuni bubar ora tak baleni ramo reda rasane ora karuan mergo salah dalan lintang sewangi cukup sewangi iki bakal tak nueni mung ngeri duati tresno mung sak kedep mata aku kan hari nol. Hari ini balik ke diri. Kembali ke omah lo, kata-kata wakil gitu. Tresno, janji ra bakal ngelio. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni baliku. Janji siap senang-senang semuanya. Sega. Semoga kau baik-baik saja. kene ora bakal salah pilih. Nyanyi jaremu aku mung siji-sijine sing bakal mbok tresnani salawase. Nanging ngopo bukti tresnaku mbok sia-sia. Ngapura tanpa pamit aku lunga. Yen pancen kowe seneng karo dene cuk kanggo ngopo aku ngepoti kowe. Aku wis nrimo tresnaku kok sia-sia. Ngapura tanpa pamit aku lunga. Semua tangan boleh di atas. Disepeleke ana sing kene tau disepeleke wong sepele kanggo dulur-dulur muka Yogyakarta. Yang di rumah boleh nyanyi bareng-bareng yuk. Kau tak udah siap goyang semuanya. Selalu setia menunggu.